yang Allah SWT yang sama tersebut bagi lalu menunggu dari Allah semua kekuasaan walau hamdu dari Allah semua kekuasaan bahwa anak kudus yang fadil Allah SWT berjalan sesuatu Allahumma ya Allah la ma'ani ma'ani tidak ada yang menjahat la ma'ani ma'ani amba yang kau kemahrin walau ma'ani ma'ani ma'ani tidak ada yang mampu memberi apa yang mampu sebut walau ma'ani ma'ani jadi meninggal dan tidak akan bermanfaat tidak akan memberikan kemanfaatan kepada orang yang memiliki kekayaan dan nikah dan hukuman Allah yang Allah kekayaan ini lawan itu. Kalau dia wafat, semua wafat sudah ada di keadaan. Kemudian saya berangkat menemui satu orang Isya sebagai delegasi. Pasalnya umumnya menggunakan tidak. Saya mendengar Muhammad memerintahkan masyarakat untuk berpikir dengan tidak. Wakilah di surah dalam lafaz yang lain dengan tambahan lafaz kana yanha'an qila wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qila wa qala isu dikatakan mengatakan dikatakan mengatakan isu wa yuha'atil ma'al menyanyikan harta wa kasratis su'al banyak bertanya wa kana yanha'an hukumil ummahat Rasulullah berharga kepada ibu wawak diri sana dan melawan mengutuk diri di anak diri wabani wahad mana mencegah wahad inilah orang lain inilah baik hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu zikir-zikir yang berkata Rasulullah SAW setelah selesai sholat. Zikir ini itu setelah takbir, takbirnya takbir Allah Akbar sekali atau lebih melaksanakan kepada istighfar lagi tiga kali dari hadis Taubat sudah cukup astagfirullah astagfirullah astagfirullah tiga kali terus langsung mengucapkan Allahumma anta salam wa anta salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu membaca diri la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la lana lima ta'ita wa la tu'tiya bila mana wa la yanfa'u billati minka yusad juga membaca diri yang serupa disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ahmad bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu arba lafaznya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la ta'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thanaul hasan la ilaha illallah Rasulullah walau karihal kafirun. Ini yang berikutnya dalam hadis Muslim dari hadis Abdullah bin Zubair. Apa yang kira-kira jelas yang lain la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thanaul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu ddin wa law kariha al kafirun. Zikir yang selain banyak di antara yang dibaca ialah takbir, tahlil. Ada yang bukan 33 terakhir tahlil sekali terakhir. Ada yang mengatakan semuanya 33 ya semuanya ada contoh riwayatnya dari Rasulullah juga ada kemudian Sufi, Muhammad Islam, Al-Falah, An-Nas, Barbatum, dan jumlah zikir-zikir yang lain yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dikumpulkan dan dikumpulkan diberikan Al-Azhar Bahasa Sekolah zikir-zikir sekolah terbaik sekolah sangat baik dan dipilih yang sahih-sahih dipilih yang sahih-sahih termun dalamnya membaca kursi membaca ayat kursi. Baik, ini beberapa usulnya silakan lihat dalam pembahasan atau satu khusus yang membahas tentang zikir-zikir bahasa sekolah. Membaca zikir setelah sholat itu dengan hafalan atau apa boleh membaca? Harus hafal gitu. Adakah boleh sambil baca gitu? Zikir, membaca. Jawabnya? Boleh dua. Ketika Anda sudah hafal, maka silakan Anda berpikir dengan kepadanya. Ketika Anda hafal, silakan membaca atau mengambil buku panduan berpikir, Anda berpikir setelah itu. Tidak ada masalah. Kemudian para ulama terkait dengan masalah zikir ini banyak sekali masanya oleh para ulama. Di antaranya terkait dengan berzikir, terkait dengan masalah berzikir, terutama terkait dengan tafsir tahmid tafsir dan tahmid. Apakah diperbolehkan menggunakan yang namanya Mustahab? Kalau Mustahab? Al-Fatihah atau Mustafa Al-Fatihah atau Mustafa Al-Fatihah Wabarakatuh Al-Fatihah entah yang terbuat bulat entah terbuat dari plastik atau terbuat dari kayu atau terbuat dari apa apa tadi sebenarnya terkait dengan masalah Mustafa ini Al-Fatihah ini disebutkan dalam beberapa riwayat dalam beberapa riwayat datang dari sisi Sofiyah binti Kuyai istri Nabi alaihissalatu wassalam katanya Sofiyah pernah Rasulullah alaihissalatu wassalam masuk menemui aku di depan saya ada 4.000 biji aku berpasti ini di depan saya ada 4.000 biji-bijian harus berpasir dengan ini katanya Rasul dia minta dia iman wahai dinah dia apa ini katanya Sofiya usap dia berpikir harus berpasir menggunakan siapa dia riwayat ini disebutkan pada Al-Hakim dan Mustafa juga dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Mustafa dan di sanatnya ada Rasul yang menghul dan rawi ada rawi yang bernama Hakim bin Sa'id al-Kufi dia masyhur juga ada maula Zainab Safiyyah dia masyhur maka tidak dianggap sebagai hadis sahih saya bawa kasih tahu dari awal ada lagi dua yang lain datang dari hadis Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan Sa'ad bin Waqqas ini pernah bersama Rasulullah SAW masuk menemui seorang wanita di depan dan di sisi atau kerikil di sisi katanya Rasulullah SAW maukah aku beritakan kepada kamu ala iruka bima huwa aisa wa alaika bin hada wa akhal maukah aku tunjukkan kepada kamu yang lebih muda lebih afdal daripada ini. Ilah ini Rasul tidak mengingkari perempuan tadi yang berkata menggunakan biji atau menggunakan biji ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Tabarani dan lain-lainnya tapi di sana ada rawi yang bernama Sa'ad bin Abi Hilal juga ada Khuzaimah Khuzaimah lalu dari Tanjung maka lemah juga, baik juga kita ada hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Asar ini dalamnya terawih yang pasang. Ini awal-awal tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang adanya alamat kecil di zamannya Rasulullah. Tidak ada yang bahkan yang ada ia mengingat sebagian sahabat radhiyallahu anhu terhadap suatu kaum yang bertafsir dengan yang mau ia sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu hari kisah ini panjang. Suatu hari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari masuk ke masjid Bani Hanifah. Didapati ada orang mereka bikin halaqah begini. Sahabatnya di depan dia ada 100 kritik. Maka dia berpikir, jangan dengan amalan. Tasbihulillah. Subhanallah. Ini ditaruh depan saya, nanti harus jangan ke belakang lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, muter, subhanallah, subhanallah, subhanallah, terakhir, selesai. Kasihulillah, takbir-takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, terus sampai dipindah, apa namanya, kerikil di atas ini. Aku bisa sedikit langsung berdekat ke rumahnya, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan berakhir cepat ini. Ada sesuatu di sini. Ada apa? Ada apa di sini? Kalau saya tidak melihatnya dari konten, yang saya pandang sekarang saya, para berpikir, mereka begini-gini, surat, kiri-kiri, sifat-sifat, dan apa yang mereka bisa dilihat. Lalu gimana semua ibu bantu? Kenapa kan baik dari mereka? Katakan kepada mereka untuk menghitung kebahagiaan mereka. Datang ke masjid rombongan Abu Bakar Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari dan sejumlah rakyat yang lain. Berdiri di masjid langsung dia mengatakan apa yang dikatakan. Apakah ini perkara sunnahnya Rasul? Apakah kalian membuka pintu-pintu baru dalam masa ini? Ini para sahabat Rasul belum banyak yang wafat. Ini pakaian Rasul belum rusuk. Perasaan Rasul masih ada. Kenapa kamu bikin perkara-perkara ini? Karena dinasti itu. Kata-kata saya Abdul bin Mas'ud, kami tidak mempunyai kesempatan bisa jadi orang seperti ini. Dia mengatakan, jangan min muridin lil khairi layusina. Betapa banyak orang-orang yang ingin kebaikan tetapi tidak percaya kepada dengan dengan asal ini justru para ulama kita berpuja selalu tadi menjelaskan bahwa alam rasbih itu termasuk perkara yang tidak ada kelupu dalam Islam. Kalau di mata kita baca kita Allah ya. Yang pertama dikarenakan bahwa semua riwayat yang kedua pengingkaran sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud cerita apa baik. Nah terus pasti menggunakan apa? Jawabannya menggunakan panah. Jawabannya pasti dilihat. Tulisan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW kana ya'tidu tasbih biyadihi. Adalah Rasulullah SAW beliau menghitung tasbih dengan tangan ini. Iya. Di bukan dalam lahok yang lain dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dengan lahok ya hidup tasbih dia ini Rasulullah SAW begitu bukan dengan tangan dia ini Nah, kata-kata yang ini diperbincangkan dengan para ulama muda, dikarenakan lafaz dengan tangan kanan disebutkan oleh raud yang bernama Muhammad bin Qudama al-Mutsiri. Sementara jumlah raud, ada sekitar 5 orang raud yang lainnya, menyebutkan dengan lafaz dia dengan tangan, bukan dengan kanan. Dengan tangan, bukan dengan lafaz tangan kanan. Secara berbeda-beda, secara kaya dari masjid, wallahu a'lam, lafaz tangan kanan itu syahid. Yang betul dengan lafaz dia dengan tangan umum itu tangan kanan, alam kiri. Masyarakat kita kemudian ketika membahas masalah ini, mereka hampir rata-rata mengatakan lafaz tangan kanan itu lemah, syahid. Yang sahih dengan lafaz ya itu berarti dia menghitung batasnya dengan tangannya umum. Bisa dengan tangan-tangan, tangan ini. Di sana berkata suara di Allah berkata yang lewat terkait dengan tindakan Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yurjimuhu tayammun. Rasul paling suka menggunakan tangan kanan dalam kata-kata baik, dalam melakukan suci, sisi rambut, dalam melakukan berwudu, dalam macamnya, sebagai tanda, dalam segala macam, itu kanan berkemudian. Jadi keumuman lepas ini pada Allah, keumuman hasilnya Aisyah tadi. Untuk menghitung takdir, yang afdal menggunakan tangan kanan. Barang siapa yang menggunakan tangan kiri juga, tidak diingat. Dan lepas yang baik, Rasul menggunakan tangan kanan. Kanan boleh, kiri boleh. Kanan lebih afdal, karena Rasul suka dia. Suka dia, tangan kanan. Barakallah. Disebutkan dalam lafaz yang lain di anabi, anabi itu ujung-ujung jari. Jadi menghitungnya terbilang. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Itu boleh. Juga boleh. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Berapa? Sekian lama mengangkat ruas-ruas jari. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Lah, ini punya teknik yang penting dengan tangan, dengan tangan, bukan dengan alat tasbih. Nah, ini terkait dengan masalah alat tasbih dan yang menggunakan tangan dalam hal baru ini, insya Allah taala. Kemudian. Apa hukumnya berjabat tangan setelah selesai salat? Apa hukumnya berjabat tangan musafahah ba'da salat? Disebutkan oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam dalam majmu' fatawa rahimahullah. Bahkan beliau menyatakan al-musafahah wa'aqibat salat laisat masnunatan bal hiya fi'atun wallahu a'lam. Jabatan setiap selesai salat itu tidak disunnahkan, bahkan termasuk bid'ah wallahu a'lam. Itu disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-23 halaman 339. Tegas mengatakan bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW atau dari kalangan para nabi atau ulama lainnya. Jadi tidak ada sunnahnya jabat tangan selesai salat. Baik, ini pertama-tama itu. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini ada beberapa larangan. Ini juga ada beberapa larangan Rasulullah SAW. Ya mungkin kita juga untuk satu hari ini. Di bukan di sini karena yang haram tidak halal. Rasulullah SAW melarang tindakan tidak halal. Tidak dikatakan. Wakil mengatakan yang dikatakan dengan misalnya menyebarkan berita dengan tanpa memperhatikan maslahat dan mudarat dengan tanpa memperhatikan kenyataannya istilah. Atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Bila hikmah larangannya ialah dikarenakan dikhawatirkan terjadi mafsadat, terjadi fitnah dengan silau pola tersebut. Isu ya, apalagi terkait dengan masalah berita, terkait dengan masalah pengobatan orang, segala macam isu-isu semacam itu berikan. Yang kedua, wadah menyia-nyiakan harta. Maknanya, pengertiannya ialah dzanuhu fi ghairi maslahatin diniyah aw dunyawiyah. Membelanjakan harta bukan untuk kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Termasuk bahkan ialah menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta. Walaupun dalam cara ini. Termasuk pula kebahagiaan membelanjakan harta untuk perkara yang melanggar syariat. Perkara maksia, perkara buta, perkara dosa, perkara macamnya. Walaupun tidak usahnya. Walaupun tidak, dia usah. Walaupun tidak. Itu namanya bahagian, menyia-nyiakan harta. Sehingga semua. Yang pertama, yang termasuk menyia-nyiakan harta ialah menggunakan, membelanjakan harta itu untuk perkara maksiat. Bukan manfaat dunia atau cinta atau cinta. Yang kedua ya, takdir menghambur-hamburkan hartanya dengan banyak mungkin walaupun dalam perkara yang sifatnya ekstra yang itu. Tapi kalau perkara yang sifatnya di tidak ada rasa takdir. Gila ya. Antum mengeluarkan uang rasa besar. Yo, banyak. Untuk apa? Namun itu, itu bukan namanya kebahagiaan satu. Bukan namanya menghubungkan apa? Itu bagus. Jika ada yang jelas, pertama menghubungkan harta dalam perkara musuh. Jadi namanya ini semua itu dari kebahagiaan yang menyediakan harta. Tidak ada. Yang ketiga ialah kasar soal. Banyak pertanyaan. Di sini ada beberapa perkara yang termasuk dan yang pertama ya, banyak pertanyaan bukan dalam rangka mencari ilmu. Tapi banyak bertanya dalam rangka untuk inat menentang. Ini seperti tindakan yang terakhir. Dan ini saya diperintahkan untuk menyembelih sapi. Malah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bukan untuk dilaksanakan, tapi dalam rangka untuk membuka untuk menyembelih. Perantara sapinya kayak apa? Nasi apa perempuan? Nah, kemudian apa? Dan segala macam. Yang gak ada isinya, karena kalau seandainya mereka langsung kerjakan selesai. Belum lainnya, pertanyaan bukan dalam rangka menjadi bagian, tapi justru dalam rangka merentak. Ini yang pokoknya. Ini yang pokoknya. Yang kedua, yang termasuk banyak pertanyaan yang tidak rasa. Tidak menanyakan tentang sesuatu yang tidak ingin yang kita diberikan dengan tumpah dengan saya masalah yang dikira-kira bagaimana kalau begini kalau tanya begini perkara yang dikira-kira tidak. Itu biasanya terjadi pada sebagian tokoh masyarakat, terutama masyarakatnya pemilu. Jadi dalam pembahasan masalah ini, itu sering kali memperpanjang pembahasan. Bagaimana kalau tadi begini? Kalau begini. Yang begini-begini itu tidak ada di alam nyata. Dalam itu, tokoh masyarakat ini tidak. Sebagian ulama menyebutkan poin yang ketiga, menanyakan sesuatu yang belum yang boleh. Kita akan menghindari sebagian salah. Para ulama dahulu ketika ditanya sesuatu, mereka mengatakan apakah dia ini. Belum satu, tapi kalau seandainya lagi, maka belum akan selalu hatta yakun faidakan. Ah, maaf saya, ada istilahnya. Kalau dia katakan, kalau sudah terjadi, baru katakan tidak. Bagaimana? Dia sebagai salah. Mereka tidak menyukai, tidak menyemani pertanyaan-pertanyaan dan sesuatu yang belum tentu. Oleh tadi, tidak akan ini. Jadi, belum yang mungkin akan ini. Termasuk pula, larangan saya bertanya, ialah menanyakan tentang sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan. Perkara ketiga, pertanyaan tentang sifat-sifat Allah SWT. Dan segala macamnya tidak mungkin menggunakan akal, tidak mungkin bertanya-tanya pada ilmu ini semuanya termasuk larangan saya bertanya. Ada selain itu pun bertanya dalam rangka untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, mencari pada ilmu untuk diamalkan dalam keseharian. Bertanya termasuk cara untuk memperluas keilmuan. Tapi ingat, bukan poin-poin yang dibawakan saja. Paham ya? Satu hal yang perlu diingatkan juga dalam sekarang ini, termasuk yang dilarang dalam bertanya, ialah menanyakan sesuatu dalam rangka untuk semata-mata mencari realitas. Ini jadi seorang itu sudah jatuh dalam suatu perkara permasalahan yang dia ngerti itu tidak bagus. Tapi berat berpikir untuk lepas daripada itu. Nah, supaya bisa terus menanyakan kepada orang-orang yang dianggap berilmu pada kamu itu, dikemas bahasanya dengan tujuan untuk mendapatkan oleh kalau saya sama pembelajaran, gimana kalau begini? Jadi ini kan? Oh ini ada perincian. Kalau begini, begini, kalau begini, begini, kalau begini. Nah, kalau umumnya kan kalau begini, tidak boleh. Oh, ya saya tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Padahal masih ada. Hanya kita main lain. Cuma ini, oh apa boleh kita begitu modelnya? Tidak ada. Tidak ada. Dipakai lah. Teruskan yang macam ini. Termasuk kehilangan. Ingat untuk perkara yang memang diketahui ada perkara-perkara yang tanya sekedar bentuk baik di dalam negara saya maafkan saya maafkan banyak nyari fatwa untuk tempel tempel boleh benar kalau di dalam itu ada perkara yang ini tanpa ada harus dan terbagi tidak boleh. Yang keempat ini juga berbeda. Ia wakana yanha al-hukukil ummaha. Rasulullah SAW melakukan hukukul ummaha. Durhaka kepada ibu. Tidak ada yang sangat diharamkan terhadap orang tua. Kenapa ibu yang cukup? Apakah berarti boleh curhat sama bapak? Jawabnya boleh curhat sama bapak punya haram, sama ibu juga haram. Dan itu ya, bahasa itu larangan untuk keluar curhatkan kepada seseorang. Dan kenapa dalam riwayat ini Rasulullah SAW menyebutkan kata ini? Jawabnya, yang pertama, dikarenakan haknya ibu lebih besar dari bapak. Ibu itu haknya tiga, bapak tiga wanita. Maka curhaka kepada ibu itu lebih dilarang, lebih haram dibandingkan dengan kepada Allah. Yang kedua, dikarenakan ibu itu, umumnya kondisinya lemah, sementara kondisi bapak umumnya anak takut sama jalan. Takut sama? Takut umumnya takut sama bapak. Ada juga yang takut sama umumnya. Takut sama bapak. Maka disebutkan itu di sini dalam rangka untuk meninggikan masa-masa yang dianggap lemah tadi, yang dianggap lemah tadi, diancam dengan orang-orang atau anak-anak yang berhadapan dengan ibu. Jangan mentang-mentang lemah, jangan mentang-mentang tidak berdaya, kamu berhadapan dengan ibu. Ini durhaka sama orang tua untuk punya hal. Lebih haram lagi ketika durhaka sama ibu. Durhaka itu bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi semuanya dikatakan sebagai hukum sebagai durhaka sama orang tua. Durhaka yang paling ringan ialah ketika Anda tidak berbakti. Ketika tidak berbakti, langsung masuk ke jurang durhaka. Paling ringan. Terus naik sampai apa lagi? Kemarin disebutkan pada Imam Abu Bakar At-Tusi rahimahullah dalam kitab itu dua ribu. Tetapi bertingkat-tingkat begitu pula yang paling terhadap kepentingan ini. Contoh kata saya untuk menggambarkan. Misalkan ada seorang anak sedang membuat sebuah masakan. Apa enak gitu ya? Apa yang enak? Apa yang enak? Nah, ini boleh buat. Masalah-masalah dengan dulu. Anak? InsyaAllah ya. Orang tua tak ngerti. Oh, anak cuma tak boleh. Anak cuma tak boleh. Yang namanya berbakti sebagai anak nanti orang tua. Masa kami. Bakti yang paling tinggi, yang paling puncak, kalau kita sendiri sebagai anak yang memberikannya ke orang tua. Jadi masakan, satu ntar kemati, kita sendiri sebagai anak, masih orang tua. Nama Pak, nama Bu, ini atau gimana, Romo, dan segala macamnya. Ini bakti yang paling tinggi. Di bawahnya lagi, yang terjadi. Kalau kita jadi anak kita, nah ini ketika kita datang anak kita menghasilkan kembali bahwa ini lah bahwa yang kong ini kemarin ini jadi apa ada kong berarti yang paling rendah ya, kalau kita jadi orang lain bukan diri kita bukan anak kita orang lain pengaku kita boyong-boyong tolong antara ke bapak. Oh, iya betul. Masih bagi kepada paling tua. Anda dinyatakan tidak berbakti. Dan baru kamu masuk ke pintu neraka ketika Anda tidak. Dalam keadaan orang tua tahu masuk masa kuning. Dalam keadaan tahu orang tua belum boleh lagi. Dalam keadaan tahu mereka mengharapkan mengingat kita atau tidak nasi itu sudah masuk dalam memasuki pintu itu sudah tak terlalu sudah dinyatakan pintu pun sudah tak terlalu tapi akhirnya setelah itu berubah demikian yang kita tahu. Secara itu hampir tiap hari masak, hampir tiap hari orang orang mencium aroma masakan itu, hampir tiap hari juga tidak pernah kamu pasti itu sebenarnya yang parah. Lebih parah lagi ketika kamu tahu orang tua kamu belum makan, kelaparan, nggak makan, mencium aroma masakan itu yang enak itu. Tidak kamu kirim, tidak kamu kasih, tidak kamu bantu, kamu biarkan dia lama. Itu semakin parah satu neraganya. Tertinggal-tinggal dengan berapa pun, wajah. Sungguh-sungguh. Anda biarkan kalau dia lain, terus tidak lagi pagi, masuk ke ambang, terus bagaimana parah. Kita sudah bilang yang menyukuh keluar jenazah sekecil apapun hilang. Yang kelima, wabahin saja, wabahin saja, mengukur hidup-hidup bayi perempuan. Ini adalah kebiasaannya, kebiasaannya orang-orang sebelumnya sering berdoa. Di zaman dahulu itu ada dua kemungkinan untuk anak putri. Yang pertama ketika lahir, yang pertama langsung dikubur hidup-hidup. Mereka tahu dari bayi perempuan. Apa yang kedua dibiarkan hidup? Tetapi dihidupkan, direndahkan, dilecehkan. Tidak dimanusiakan. Tidak dikasih warisan, tidak dikasih harta, tidak dikasih ini, tidak dikasih itu. Dan selama itulah, itu perempuan pada suaminya. Itu perempuan pada suaminya, dengan pemerintah pada suaminya. Waktu itu. Para suaminya. Ini punya. Para di zaman sekarang apa? Di zaman sekarang ini tidak mengapa-apa waktu banyak. Waktu lalu lagi. Entah itu akhirnya laki-laki atau akhirnya perempuan. Apa yang mereka kumpul itu? Ada berat? Boleh. Nah, itu maksudnya tidak dalam bentuk jalin di kubur atau di kuburan. Oh, apa sih yang dimaksud? Iya, salah pasti. Salah pasti bukan di mobil tunggu anak dan cucu. Ini pas sebelum apa? Nah, ini betul. Terus kubur. Tanya. Apa ini? Apakah perempuan tadi? Jawabnya, tidak, penulis bayi. Itu biasanya bayi, bangun, dan dari hasil sesuatu yang dari syariat. Nah gitu ya. Lepas mereka bisa-bisa kita tidak menolong. Allah, dulu pilih-pilih perempuan untuk menanggung. Dan pun, saya ini pelatih perempuan sama aja. Bedanya kalau perlu berjumpa anak sendiri dari istrinya sendiri. Kalau sekarang ini ya hasil perbuatan haramnya itu Allah apalagi yang namanya apa sih kalau banyak yang namanya apa sih Allah itu tidak harus yang perempuan yang berbuat dari mana tidak ada tidak ada dulu tidak Nah, dah sudah. Tapi ada istri, anak bukan di sini. Tapi itu. Nah, tapi itu berarti kok dah? Tapi itu berarti kebiasaan itu ada awalnya. Bukan kebiasaan dari apa? Jadi ada terbaru yang muncul. Kebanyakan yang tidak perlu biasanya dalam bagaimana kebanyakan ini, bagaimana jelasnya dan ini dan alatul halim yang berlaku. Kemudian yang terakhir man in wahad, man in wahad, man mencegah halimah, artinya man mencegah sesuatu yang semestinya dikasihkan. Ini menunjukkan dia oleh sakit. Tidak mau sodakoh, tidak mau lipat, tidak mau jahat, berjauh. Perkara yang menyedihkan dikeluarkan. Mana? Wahai, minta. Meminta sesuatu yang bukan haknya. Yang bukan haknya. Yang mestinya dia naik tangan, sedekah karena hendak dia meminta. Dan mana yang wahai? Allah Taala ini semuanya pun Rasul Ali Shallallahu Alaihi Wasallam dan permasalahan tentang tayyib berpotensi permasalahan ini semuanya tinggi bahasa kami adalah menjelaskan tentang pikir-pikir dan tentang Rasul Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, apakah asas syariatnya berdoa setelah berdoa? Ini yang ditanyakan dengan sahabat. Jawabannya? Tadi kan sunnahnya itu adalah berpikir. Sekarang apakah ada sunnah yang berdoa setelah selesai salat? Jawabannya? Tidak. Terus gimana pada akhirnya selalu? Tadi setelah selesai salat ada yang doa. Wa amma su'a fa'ad salam min al-salah mustaqbilan qibla wal maqmin falam yakun dhalika min hadith sawwa alayhi wa ala alihi wa sallam wa ru'ya anhu bi'izzatin sahihin wa la ahlan. Ada pun berdoa selawat salam dari Allah membaca kiblat atau menghadap ke arah makmum itu bukan termasuk bimbingan Rasulullah SAW. Tidak diriwayatkan dari Rasul baik dengan istiadat yang sahih atau sunnah yang hasan. Tidak satu riwayat pun yang mungkin dari beliau dan bukan termasuk bimbingan Rasul SAW. وَأَمَّا تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ فَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ وَلَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ أُمَّتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ إِحْسَانٌ رَآهُ عِوَضًا مِنَ السُّنَّةِ بَعْدَ مَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Adapun mengkhususkan salat adapun mengkhususkan salat setelah tersubuh dan asar itu tidak dikerjakan sekalipun oleh Rasulullah SAW, juga tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun dari ulama ulama, juga Rasul tidak pernah memberikan bimbingan demikian kepada umat. Itu hanya anggapan baik yang dianggap oleh sebagian orang berganti dari sunnah sunnah Rasul Allah SAW. Wallahu a'lam. Ini bukan tujuan yang ada dzikir setelah salam dari sholat bukan berdoa. Atau tidak ada satu hadis pun dari beliau banyak banyak menyatakan. Ini yang harus dilakukan. Sehingga pengetahuan masuk hukum diupayakan berpikir sesuai dengan dzikir-dzikir yang terutama Rasulullah SAW. Pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang berdoa setelah selesai zikir? Salam, zikir, doa semuanya tuntas. Doa baik. Gimana? Hah? Boleh. Boleh ya? Kayaknya. Kira ya. Boleh lagi. Boleh. Terus-terus atau sekali atau gimana? Oh, sekali. Nah, jadi setelah banyak kali yang sunnah kira berbunyi tidak ada doa setelah itu, maka kalau ada pertanyaan seperti ini, apa pokoknya kalau kita berdoa setelah selesai semua dijadikan? Jawabannya, kalau itu dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, harus berdoa setelah selesai berpikir sholat, itu tidak ada sunnah. Tetapi kalau dikerjakan sesekali, dikarenakan ada objek kita, kita berdoa sesuatu dari dalam teman-teman yang berdoa, maka diperbolehkan. Kapanpun kita berdoa, boleh. Apakah tidak dikhususkan waktunya atau diberikan dari kegiatan kegiatan yang boleh jadi berdoa. Pertanyaan berikutnya. Ini bayangan yang saya dengar kan umum di masyarakat. Bagaimana hukumnya bagi yang doa tak sempat? Katanya tadi sebagai doa yang buruk. Bagaimana hukumnya kalau doanya itu dikerjakan tak sujud? Nah, saya taruh kayak gini. Kenapa ya? Kerja berpikir, segala macam, sudah, sujud dia. Sujud. Terus doa ketika itu. Apa hubungannya? Gimana hubungannya? Boleh? Apa hubungannya? Dengan Allah. Sehingga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Gitu baik? Masya Allah. Gimana hubungannya? Akhirnya. Belum, belum. Pernah nyoba enggak? Oh, apa hubungannya? Namanya salah sekali. Macam-macam. Masalahnya ya, kebanyakan orang yang berbuat demikian itu beralasan dengan di bulan Ramadhan diperintahkan untuk doa ketika sujud. Lalu Padahal kalau kita perhatikan riwayatnya, riwayat yang memerintahkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud, kapan? Itu terjadi di dalam sholat. Di dalam sholat. Atau di luar sholat, dalam pengetahuan kita tidak ada satu riwayat pun dari beliau yang mengatakan. Sehingga lebih tepatnya, lebih baiknya, jangan dilakukan. Terserahkan di dalam sholat. Ini adalah hari ini. Di luar itu, jangan dilakukan. Sampai ada keterangan yang menunjukkan kebolehnya, atau keterangan yang menunjukkan ulama kita yang membolehkan. Seperti yang menunjukkan ulama, sujud ibadah. Harus menggunakan contoh dari Syirah Allah itu aja. Angkat tangan sudah termasuk tabungnya Tuhan. Jangan lanjut. Dikatakan seperti itu harus ada pernyataan kait lagi para ulama kita yang mengatakan seperti itu. Ini lebih baik tidak, karena riwayatnya dalam sholat bukan di luar. Dan ya, kita juga mengatakan karena kalau tanya ke masjid ada alhamdulillah kata ini. Sebenarnya itu ada kita kuatirnya kita salah memahami. Karena bohir hadis sholat dalam sholat bukan di luar. Lalu dalam rasa hati-hati yang maka lebih baik tidak dikerjakan di luar sholat Tuhan dan suci. Nah, dan tengah ada urus sedikit rendah. Jadi pagi dan petang susah karena jadwalnya. Iya, terus? Hah? Bagaimana untuk berpikir? Pagi dan petang itu berpikir. Bukan? Jadwalnya juga lama. Iya, jadi semua yang dikerjakan sebagai sholat atau pagi dan petang itu semua disebut dengan berpikir. Dengan pikir. Di dalam pikir-pikir yang begitu untuk proses itu, pastinya sudah ada kandungan doanya. Lalu, sunnah rasul. Yang dibahas tadi, doa rasul. Selain yang kita katakan, doa sendiri, atau apa, memohon begitu. Ini yang untuk bahasa, bahasa tidak ada sunnahnya. Kalau berpikir, berpikir. Di jenang rasul, pasti dan selam. Di kalau pasti, itu diperjakan pada suku. Kalau petang, pasti apa. Pada malam kemudian suatu zikir pada sholat sampai selesai disambung dengan zikir pagi sama atau juga begitu zikir asar sholat selesai zikir habis sholat selesai disambung dengan zikir petang sama selesai. Jadi kalau sore agak panjang mungkinnya, tujuhnya agak panjang, jika ada kebun, mikir sholat dan mikir petang, subuh juga agak panjang, mikir sarapan dan mikir-mikir, pagi dan para. Nah kalau subuh bagaimana? Sore, kantor belum selesai, masuk ke mushola, ayo ke kantor lagi, balik lagi. Zikir itu tidak harus sambil duduk. Nah, tiara, wakufan dan wahala syuruh. Berdiri kita, itu juga bisa hari ini. Ini sambil setiap tiga sholat, sambil berdiri, menuju ke kendaraan, menuju ke kantor kembali. Terus, lafaznya, zikirnya, kemarin kami berzikir, akhirnya petang. Nah, kita kan tunggu. Nada mana? Rumah kami itu berbeda dengan rumah bapak. Kalau satu hari itu kecil waktu itu. Halo? Mana kecil? Makasih, makasih. Kata Allah pas bapak lewat. Lewat tu. Padahal kita tahu bapak lagi tidak makan kecil. Cuman pertanyaannya, bagaimana kalau kita gak ngasih? Iya. Jadi jangan ngasih ya. Maksudnya itu tidak. Dalam kondisi seperti itu, kalau kita tidak ngasih, itu bukan karena kita gak ngasih. Kita gak ngasih karena khawatir terjadi kemabrotan masalah. Tapi kita malah kemana? Apa? Bukan karena gak mau ngasih apa. Jadi tetap mengerti, tetap berkorban lagi. Jadi sesakit lagi mana? Jika dimaksudkan, nah, masa bukan ini dia, bukan yang mau tak mau lagi. Kalau itu penyakitnya saya kalau ini maka tantangan kita. Anak yang berbakti jangan, jadi ni jangan macam ini, jangan. Tak cari kali ini. Kemasukan itu dan negatif yang tantangan gulir maka sebabnya gak boleh gulir tapi kemudian jangan bilang apa misalkan dia berlaku ini. Nah, ini ketika di pasukan Bagaimana? Kenapa? Ya, Pak, saya akan mulai. Ada, jadi ada beberapa hal yang berpikir. Yang itu tidak terkait dengan waktu. Pagi, petang, siang. Maka boleh kita untuk berpikir dan mengucapkan kalau tidak. Sekarang kita bersyukur nggak ngapa-ngapain, kita berusir, selesai sholat, selesai pikir pada sholat, selesai pikir pagi. Terus kan berpikir dengan pikir tadi, Allah, Alhamdulillah, Allah, dan apa yang kita baca ada masalah. Dan lupa. Atau baca Al-Quran. Zikir-zikir yang mutlak seperti itu tidak boleh dikhususkan pada waktu tertentu. Apa ya? Yang mutlak dimutlakkan. Yang khusus dikhususkan. Itu baik dalam waktu. Apa yang baik? Hah? Belum. Baca. Belum. Jadi faedahnya sesuatu yang dikhususkan dalam agama khususkan. Memutlakkan sesuatu yang khusus dalam agama khususkan. Perkara yang dimutlakkan dalam agama mutlakkan yang dikhususkan. Mengkhususkan sesuatu yang mutlak dalam agama khususkan. Paham? Zikir hati salat itu khusus. Jangan dimutlakkan. Kalau membacanya di luar siang-siang membaca zikir pada sholat padahal bukan pada sholat dengan niatan perkara yang sunnah hikmah kenapa ini perkara yang khusus jangan dimutlak perkara yang mutlak Allah berhamdulillah Allah yang adil segala yang dari mutlak juga ini harus siapa siapa ya pada isya terus beri terus ini yang baik terus dijadikan sebagai biasa ini hikmah. Baik jadi yang khusus khususkan yang mutlak mutlak jangan dimutlak. Ada lagi? Apa ada? Ustaz ada? tahu Pak. Ini namanya tidak salat sunnah. Ini masuk sudah masuk pahala dan oh pahala tadi jawab pahala niat mengerjakan salat sunnah jangan sampai iya jawab pahala pahala niat seperti nama nama tubuh niat satu nama itu menjadi tidak dan empat pahala niat ini dan ini kami sudah ada insyaallah baik kalau Thank you.